Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang suami berkewajiban untuk menafkahi istri, anak, dan juga termasuk orang tua kalau memang orang tuanya tidak mampu. Itu semua adalah kewajiban yang sebanding, tidak perlu dipertentangkan. Sehingga seharusnya dapat dikompromikan, dimusyawarahkan dengan baik sehingga tidak ada yang terkalahkan, tidak ada yang termarginalkan. Namun perlu dipertimbangkan pula bahwa berbakti kepada orang tua bukan hanya kewajiban Anda seorang. Kalau orang tua memiliki anak-anak yang lainnya, maka musyawarahkan dalam keluarga Anda agar kebutuhan orang tua dapat dicukupi bukan hanya dari Anda namun juga dari seluruh anak-anaknya. Sedangkan anak dan istri Anda, maka itu hanya tanggung jawab Anda, sehingga tidak ada orang lain yang wajib mencukupi kebutuhan mereka kecuali Anda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kafa bil mar'i itman an yudhayya man yaqut," cukuplah sebagai satu dosa besar bila Anda telah menelantarkan orang yang wajib Anda nafkahi. Kemudian Rasulullah SAW juga telah bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah," satu dinar yang kau belanjakan di jalan Allah, "wa dinarun anfaqtahu fil miskin," dan satu dinar yang engkau belanjakan untuk menafkahi orang miskin, "wa dinarun anfaqtahu fi ahlik," dan satu dinar yang engkau belanjakan untuk menafkahi keluargamu, "a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu fi ahlik," yang paling besar pahalanya adalah yang engkau belanjakan untuk menafkahi keluargamu sendiri. Wallahu ta'ala alam.